nole kau tajo kasem he ku betimang rasa baba lumpeng kakuro bua uhu gading bu gading ade cangua bu cangu cangu sira bu sira sira bate bu bate bate ke bu ke ke bu so bu bu so bu so baja bu baja baja bua bua bua bu uhu uhu gading bu gading ade cangua bu cangu cangu sira bangka kum hai abang ke kanda urang ji bang apa adanya walau abang bergaduh puna lon yakin yang cuma kecanda jino bang baru mengerti so sangka betul terjadi kita dek kasabo hati tak sekedar basa-basi napa ya de pura merame lambulun de baju la medinda pasti abang lawan punge-punge ilam dege meso halang cinta bukan embong sumpah ini nyata jelung kocong putuh dua jabram keno behina lalo pelaminan kalilun sedia mari menari hibur dirimu belilung soal percintaan tak lupakan kajet kurin lalo me and game isi paket mobil legend abeh wate wate cewek cewek mendung kabur buang jauh soal pacaran hilangkan jejak mantan yuk menari kita bergoda tapi ternyata hanya sandiwara dekati lempo-lempo-lempo sang mimpi terima cintaku hai de sepenuh hati ruga-ruga-ruga ku rugi dura-dura-dura naduri dicolan jantung kebit de melusuk hati memang bau hati itu satu tumbuh seribu kadang berjuta yang pegang diriku pilu dengan begitu saja pat ke jino kata mesom hai kumita aleho lah.